Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya yang sedemikian banyak. Saking banyaknya kita tidak memiliki kemampuan untuk menghitung berapa banyak jumlahnya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Oleh karenanya kita dituntut untuk banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisan kita, kita banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, banyak menyanjungnya, banyak mengingatnya pula. Begitu juga dengan kita meyakini bahwa kesemuanya itu adalah semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita berusaha untuk memanfaatkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu pada kita untuk meraih keridhaannya. Tidak kita gunakan justru untuk perkara yang akan menjadikan kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berjanji dengan makhluknya yang bernama jiwa, yaitu jiwa kita, jiwa manusia. Dan janji Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan betapa kita ini hendaklah memperhatikan urusan jiwa kita, di samping kita juga memperhatikan urusan fisik kita. Kita harus memperhatikan urusan jiwa dan hati kita, di samping kita juga memperhatikan urusan fisik kita, atau sesuatu yang terlihat pada diri kita, anggota badan kita. Allah berfirman, ibu, wa nafsi wa masawaha, demi jiwa dan penyempurnaannya. Sumpah Allah Subhanahu wa taala, ibu, ini sekali lagi menunjukkan betapa pentingnya kita sebagai manusia yang telah dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala berupa jiwa, yang merupakan salah satu di antara komponen diri manusia agar dia dikatakan sebagai manusia seutuhnya. Tidak hanya memiliki fisik, namun dia juga memiliki jiwa dan hati. Wa nafsi wa masawaha, demi jiwa. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita, ibu, bahwa kepemilikan seorang, atau Allah memberikan karunia kepada seorang berupa jiwa ini, bisa mengantarkan kita semuanya kepada keberuntungan. Begitu juga memungkinkan kita akan terjatuh ke dalam kerugian. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad aflaha man zakkaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, ibu, sungguh beruntung siapa yang mensucikan jiwanya, mensucikan hatinya. Berarti ibu, jika seorang mampu untuk membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya, hal ini menjadi salah satu kunci keberuntungan seseorang, baik di dunia maupun sekembali di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ibu, Allah Subhanahu wa taala berfirman waqad khaba man dassaha, dan sungguh benar-benar akan merugi orang yang kemudian mengotorinya. Maka siapa orangnya, siapa saja ibu orangnya yang mengotori jiwa, mengotori hatinya, ini akan menjadikan dirinya merugi, baik di dunia maupun di akhirat nantinya. Jadi agar kita meraih kesuksesan dunia maupun akhirat, salah satu kuncinya adalah apa ibu? Kuncinya adalah kita bersungguh-sungguh untuk membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita. Dari apa ibu? Dengan apa? Bagaimana kita membersihkan hati kita? Di antara caranya ibu adalah dengan senantiasa memiliki ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu ibu, kita juga harus bekerja keras ya, agar hati kita, jiwa kita ini tidak ternodai oleh perkara-perkara yang justru akan menjadikan jiwa kita, hati kita menjadi sakit ya. Banyak hal ibu yang bisa menjadikan hati kita menjadi sakit atau tidak sehat, ternoda, di antaranya adalah perbuatan dosa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semuanya ibu, sebagai upaya untuk menjaga kebersihan jiwa kita, kebersihan hati kita, agar dia tidak ternoda oleh kotoran-kotoran yang akan menjadikan hati kita ini kotor, adalah Allah perintahkan wadharu zahiral ithmi wa batinah. Tinggalkanlah oleh kalian segala bentuk dosa, baik itu nampak maupun yang tidak nampak. Intinya ibu, meninggalkan kemaksiatan ini menjadikan jiwa atau hati seorang akan senantiasa terjaga, akan senantiasa bersih. Dengan demikian insyaallah ta'ala dia akan mendapatkan kebaikan baik di kehidupan dunia maupun apalagi di kehidupan akhirat nanti. Ya. Karena orang-orang yang berjiwa selamatlah ibu yang akan mendapatkan keberuntungan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, merekalah orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ibu sekalian, tadi kita katakan bahwa salah satu upaya untuk menjaga agar hati kita ini bersih sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung, ibu, adalah kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana ibu caranya agar kita senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ternyata ibu ada rahasianya. Bagaimana agar kita ini selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Salah satu kunci atau rahasianya ibu adalah bahwa ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat erat kaitannya dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, ibu. Sangat erat kaitannya dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sederhananya ibu, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus selalu berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang telah disampaikan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi salatu wasalam. Ini adalah kunci ibu agar kita selalu berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ibu, rahasia ini kita temukan dalam surat yang sering ya, bahkan selalu kita baca dalam aktivitas sholat kita 5 waktu, ya, paling tidak 17 kali ibu kita baca surat itu. Di dalam surat itu, ya, kita dapati di sana ada sebuah permohonan kita sebagai hamba-hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan permohonan ini adalah merupakan permohonan yang paling utama, karena itu adalah merupakan kunci sukses, ya, agar seorang ini bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ibu? Kita lihat firman Allah ibu. Saya yakin kita semuanya sudah hafal karena ini selalu saja kita baca dalam sholat kita minimal 17 kali. Kita berdoa kepada Allah, ihdinas sirata al-mustaqim. Ihdinas sirata al-mustaqim. Ihdina. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, ya, beri petunjuklah kami. Ya. Bimbinglah kami. Berilah kami taufik. Ila tariqil mustaqim, kepada jalan yang lurus. Ini kuncinya ibu, agar kita bisa senantiasa taat kepada Allah, maka kita harus berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ibu menunjukkan juga pentingnya kita semuanya ibu memiliki ketergantungan kepada Allah untuk selalu berdoa memohon pada Allah Subhanahu wa taala, baik untuk urusan yang sederhana apalagi untuk urusan yang besar, ya. Baik urusan dunia maupun apalagi urusan akhirat, ini kita sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, ya, memberikan petunjuk kepada kita. Karena dengan petunjuk inilah kita akan berjalan dengan benar. Berbeda ibu kalau kita tidak memiliki petunjuk, kemudian kita berjalan, maka kemungkinan besar apa yang terjadi ibu? Kemungkinan besar kita akan sesat di jalan. Ya, seperti ibu misalnya mau pergi ke mana dari Bogor? Ke Bandung. Pergi ke Bandung, tidak tahu petunjuknya, tidak tahu arahnya. Kira-kira ibu kita akan sampai ke Bandung enggak? Enggak sampai, Bu. Ya. Kita enggak sampai ke sana. Ini dalam urusan dunia. Kita pergi enggak tahu arahnya, enggak tahu petunjuknya, kita enggak sampai. Maka demikian pula halnya ibu dalam urusan agama kita. Ya. Kita sangat membutuhkan petunjuk. Karena itu apa? Menjadi kunci keselamatan, menjadi kunci kesuksesan. Ya. Oleh karenanya ibu, kita diingatkan dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini juga menunjukkan betapa pentingnya urusan petunjuk ini. Allah berfirman, ibu, ya ibadi kullukum dalun illa man hadaituhu. Wahai hamba-hambaku, ini tidak terkecuali ibu. Wahai semua hambaku, kalian itu sesat kecuali siapa di antara kalian yang aku beri petunjuk. Maka ibu, Allah kemudian mengatakan, fastahduni, mintalah kalian petunjuk kepadaku. Ini Allah perintahkan ibu supaya kita meminta petunjuk kepada Allah agar kita tidak sesat, agar kita tidak sesat. Oleh karenanya kemudian Allah mengatakan, ahdikum, niscaya aku akan memberikan petunjuk kepadamu. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja ibu yang sungguh-sungguh di dalam meminta kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan apa yang diminta olehnya. Ya. Yeah. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang mengijabahi permohonan hambanya yang benar-benar memohon kepadanya. Nah, jadi ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebagai kunci agar kita bisa taat, yang dengan itu nanti jiwa kita akan selalu terbersihkan dari noda dan kotoran yang akan mengotorinya, agar senantiasa jiwa kita lurus, bersih, sehingga kita akan menjadi golongan orang-orang yang beruntung, adalah kuncinya ini. Kita harus berpegang teguh dengan petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Petunjuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ibu tugasnya hanya menyampaikan saja. Wa ma alaina illal bala. Tidaklah kewajiban kami kecuali hanya menyampaikan. Ya, menyampaikan saja. Yang hakikatnya ibu itu adalah bersumber dari dari Allah Subhanahu wa taala, Ibu. Ya. Itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun ibu orangnya yang ingin selamat tidak sesat, dia harus mengikuti petunjuk ini. Petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang telah dijelaskan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi salatu wasalam. Ya. Dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi salatu wasalam adalah sebaik-baik petunjuk, Ibu. Ya. Sebaik-baik petunjuk. Bahkan orang yang tidak mau mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasalam terkait dalam urusan misalnya peribadatan pada Allah, ini apa yang kemudian dilakukannya dari bentuk ibadah yang dilakukan tersebut justru ya dia sesat jalannya. Hal tersebut ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menjadi orang yang merugi. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi salatu wasallam, Ibu, mengatakan ya, fa inna astaqal hadith kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi salatu wasalam, dan sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam, wa syarrul umur muhdatsatuha, dan sebaik seburuk-buruk perkara itu adalah yang diadakan, Ibu. Wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, dan segala urusan agama yang diadadakan yang tidak ada contohnya ya itu adalah sesat, Ibu. Maka siapa yang tidak mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia telah sesat jalannya ya. Meskipun seolah-olah dia itu adalah melakukan ketaatan, tetapi sebetulnya, Ibu, ketaatan yang dilakukannya tersebut ya tidak akan menghasilkan apa-apa, justru ini akan menjadikan jiwanya ya, ternoda, tidak bersih, sehingga tidak menjadi golongan orang-orang yang beruntung. Dan Nabi SAW juga, Ibu, mewanti-wanti dalam sabda beliau, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa yang melakukan suatu amalan ya yang tidak ada contohnya ya dari kami ya, niscaya hal itu tertolak ya, niscaya hal itu tertolak. Kalau sudah tertolak, Ibu, ini tidak ada nilainya. Kalau tidak ada nilainya, berarti sia-sia. Kalau sia-sia, untung atau rugi, Ibu? Rugi ya. Ini rugi. Maka ini kuncinya sekali, Ibu, agar jiwa kita menjadi jiwa yang bersih, sehingga tergolong orang-orang yang dijanjikan oleh Allah tadi, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung siapa yang mensucikan jiwanya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kemaksiatan segala bentuknya ya. Ini kuncinya, yaitu kita harus berusaha untuk selalu berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sekali lagi, ini menunjukkan pentingnya kita banyak-banyak untuk memohon petunjuk Allah Subhanahu wa taala, selain ya, selain apa, Ibu? Selain di waktu-waktu salat ketika kita membaca surat Al-Fatihah ini. Nabi SAW, Ibu, juga mengajarkan kepada kita doa dengan ungkapan yang singkat, padat, namun maknanya sedemikian luar biasa. Beliau mengajari kita, Ibu, berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Beliau mengajari kita, Ibu, doa, Allahumma inni as'alukal huda, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Ada tiga permohonan ibu yang diminta oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam doa ini. Yang pertama ibu, Nabi mengajari kita, Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu petunjuk, petunjuk agar tetap berada di atas syariatmu, agar tetap istiqomah. Jadi permohonan kita atau permohonan yang diajarkan oleh Nabi SAW berupa permohonan petunjuk sementara. Tidak diragukan ibu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau berada di atas petunjuk, berada di atas petunjuk Allah, karena beliau hanyalah menyampaikan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau menyampaikan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sudah tentu beliau berada di atas petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kenapa ibu beliau mengajari kita umatnya dengan memberikan contoh langsung pada beliau bahwa beliau seolah-olah minta petunjuk pada Allah Subhanahu Wa Taala padahal beliau ini sudah berada di atas petunjuk? Ini maksudnya adalah agar menjadi pribadi yang istiqomah. Pribadi yang apa ibu? Yang istiqomah, selalu berada di atas petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ibu, Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari kita tadi, memberikan keteladanan kepada kita dalam doanya, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa, ketakwaan. Ini juga ibu merupakan ungkapan yang luar biasa, karena ketakwaan ini adalah merupakan bekal terbaik ibu. Ya, ketakwaan ini adalah bekal terbaik bagi kita sekalian dalam mengarungi kehidupan dunia ini, untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menikmati kehidupan yang abadi di akhirat nanti. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu Wa Taala ibu berfirman, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kalian dan ketahuilah sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Dan bertakwalah, oleh karena itu bertakwalah kalian kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Ayat ini ibu, meskipun ada kaitannya dengan orang yang tidak melakukan perjalanan ibadah haji, tetapi maknanya juga umum berlaku bagi siapa saja yang mengarungi kehidupan dunia ini. Dia harus memiliki bekal ini, karena ini adalah sebaik-baik bekal ibu. Makna cakupan takwa ini sangat luas sekali. Menjalankan perintah, meninggalkan larangan, ini juga termasuk bentuk takwa. Ya. Mensyukuri nikmat Allah juga merupakan bentuk takwa. Ya. Memelihara diri dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah juga termasuk bentuk ketakwaan. Ini adalah bekal terbaik ibu. Maka ini menunjukkan betapa pentingnya kedua urasan ini, agar selalu istiqomah, kemudian dia bertakwa kepada Allah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ibu, ini ada kaitannya dengan pembahasan kita terkait dengan masalah jiwa kita, adalah ungkapan beliau setelah itu, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa والعفاف والغنى. Memohon kepada Allah di samping petunjuk, di samping ketakwaan, beliau sallallahu alaihi wasallam juga memohon agar memiliki kekayaan. Apakah itu yang dimaksud kekayaan yang diminta oleh Nabi ini adalah kayanya harta? Jawabannya tidak, Ibu. Yang dimaksud oleh beliau dalam doanya ini adalah kayaknya jiwa. Kayaknya jiwa. Tapi tidak berarti Ibu kita tidak boleh kaya harta, boleh saja. Boleh saja kita berharap kaya hina, kaya apa namanya Ibu? Kaya harta. Harta benda kita boleh kaya, tidak terlarang. Ya. Tetapi jauh lebih penting dari itu Ibu adalah jiwa kita ini merasa kaya, merasa cukup. Karena kalau kita itu tidak pernah merasa cukup Ibu, itu akan selalu saja merasa kurang Ibu ya. Sekian, aduh kalau seandainya punya sekian, sekian kurang, ini kurang dan seterusnya, tidak pernah puas. Akibatnya apa Ibu kalau kita hidup ini tidak pernah merasa cukup? Akibatnya apa Ibu? Segala macam cara akan kita tempuh, tidak tahu itu halal atau haram. Demi untuk apa Ibu? Mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Dan kita setelah diwanti-wanti, memang tabiatnya kita Ibu, manusia itu, Nabi SAW pernah menyinggung dalam sabdanya bahwa jika seorang anak Adam itu Ibu sudah mendapatkan satu lembah emas, niscaya dia menginginkan untuk mendapatkan untuk yang kedua, untuk yang ketiga dan seterusnya, dan tidak akan pernah tercukupi, merasa puas sampai dengan dia meninggal dunia. Ini tabiat. Maka menjadi penting permohonan kita Ibu kepada Allah agar kita memiliki jiwa yang kaya, merasa cukup, merasa puas dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan pada kita. Sehingga kita akan terbebas dari seperti iri ya. Karena kita sudah merasa cukup. Ketika melihat tetangga kita Ibu misalnya, dia memiliki atau dia diberikan kelebihan oleh Allah dalam hal kekayaan harta ya. Mobilnya mewah, rumahnya megah ya. Penghasilannya banyak, perdagangannya sukses dan seterusnya. Ketika kita memiliki jiwa yang bersih ini, yang cukup ini ya, ini kita tidak akan kemudian terdorong untuk iri, mendengki ya, terhadap saudara kita yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kelebihan harta benda daripada kita. Dan kalau kita lihat Ibu, kita saksikan dalam realita kehidupan kita, tidak sedikit Ibu gara-gara seorang itu tidak merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Misalnya adalah dia sebagai seorang istri, hal tersebut berakibat buruk, mendorong suaminya agar melakukan apa saja, melakukan apa saja yang penting dia mendapatkan apa yang diinginkannya, sehingga sang suami karena tidak kuat menahan godaan istrinya, akhirnya dia pun melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada di antaranya itu misalnya adalah melakukan korupsi, kemudian lebih dari itu atau setingkat dengan itu adalah melakukan jual beli yang haram seperti jual beli narkoba, ibu ya. Dan ibu-ibu kalau melihat di berita-berita ya, baik melalui media televisi atau media sosial seperti Facebook, Twitter, kemudian dan lain sebagainya, akan ibu dapati contoh kasus tentang masalah ini. Sampai-sampai ada seorang suami istri yang profesinya adalah menjual apa? Narkoba. Demi apa? Untuk mendapatkan kesenangan duniawi. Bahkan bukan hanya suami dan istrinya saja ibu, tetapi justru suaminya ini mengajak sang mertua untuk melakukan hal yang serupa atau yang sama, mengajak mertuanya untuk berbisnis, bisnis sesuatu yang haram ini. Tidak lain maksud dari bisnis yang diupayakan ibu-ibu adalah karena apa? Karena tidak merasa puas ibu dengan apa yang dimilikinya, tidak merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Ini menunjukkan salah satu bagian dampak negatif dari jiwa yang tidak memiliki rasa cukup. Ya, tidak memiliki rasa cukup. Tapi sekali lagi ibu, ini bukan berarti bahwa kita terlarang untuk melakukan upaya maksimal, upaya optimal untuk mendulang atau untuk mendapatkan harta duniawi. Tidak sama sekali. Justru kita harus juga bekerja keras untuk mendapatkan harta dunia, namun tentu ya, jiwa kita harus jiwa yang sehat. Jiwa yang sehat yang membimbing kita untuk menempuh jalan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun harus yakin ibu bahwa kita ini tidak akan mati ibu, tidak akan tercabut nyawa kita sebelum kita mendapatkan secara sempurna jatah kita dari harta dunia. Sekali lagi ibu, kita, jiwa kita tidak akan tercerabut, kita tidak akan mati meninggal dunia sebelum kita mendapatkan jatah kita secara sempurna dari material duniawi atau rizki secara umum. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi salatu wasallam ibu mengingatkan kita dalam sabda beliau bahwa ajmilu fi talab, perbaikilah oleh kalian upaya untuk mendapatkan rezeki. Beliau mengatakan selanjutnya, sesungguhnya jiwa itu ibu tidak akan mati sampai kemudian dia diberikan jatahnya secara sempurna. Nabi mengulangi kembali nasehatnya, oleh karena itu perbaguslah oleh kalian dalam upaya untuk mendapatkan rezeki Allah. Selanjutnya Nabi mengatakan khudhu mahalla wa da'u ma haram, ambillah yang halal tinggalkan yang haram, ambillah zat yang sifatnya halal tinggalkan zat yang sifatnya haram. Demikian pula tempuhlah untuk mendapatkan sesuatu yang halal dengan cara yang halal, dengan cara yang baik. Jangan sampai kalian mengambil sesuatu yang halal namun dengan cara yang yang tidak baik. Kedua-duanya harus tentu, sesuatu itu yang baik dilakukan dengan jalan yang baik pula. Ini nasihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi salatu wasalam. Jadi ibu sekali lagi, agar jiwa kita bersih, suci, tersucikan, sehingga kita menjadi golongan orang-orang yang dijanjikan mendapatkan keberuntungan, maka kita harus melakukan ketaatan. Dan untuk kita bisa taat, kita harus berada di atas petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus banyak meminta petunjuk pada Allah subhanahu wa ta'ala, karena itu adalah kunci agar kita mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Maka yang kita minta adalah jalanmu yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, jalan Allah yang lurus. Para ulama tafsir berbeda pendapat ibu apa yang dimaksud dengan sirat al-mustaqim ini. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud sirat al-mustaqim ibu itu adalah agama Islam. Ada yang mengatakan sirat al-mustaqim itu adalah para sahabat Nabi SAW. Dan seterusnya, ada perbedaan pandangan di kalangan ulama, tetapi kesemuanya bermuara kepada satu masalah, bahwa kesemuanya itu adalah benar. Ajaran Islam itu juga merupakan petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang dijamin kebenarannya. Para sahabat mereka juga adalah orang-orang yang telah mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibawa oleh Rasulnya Muhammad SAW secara baik, sehingga mereka itu digelari sebagai umat yang terbaik, generasi terbaik dari umat Islam ini adalah para sahabat Nabi SAW, karena mereka sedemikian luar biasa ibu dalam hal mengikuti petunjuk. Kesemuanya ini adalah benar. Dan secara umum Allah Subhanahu wa ta'ala menafsirkan kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang lurus, jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang Allah karuniakan nikmat kepada mereka. Siapa mereka ibu? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin. Baik dari kalangan para nabi, kemudian orang-orang siddiqin, kemudian syuhada yang mati syahid, yang telah berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula orang-orang yang saleh. Dan orang-orang yang saleh ibu adalah mereka yang saleh kepada Allah, juga saleh kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, juga menunaikan hak-hak makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak sebatas bahwa orang saleh itu ibu adalah orang yang rajin pergi ke masjid misalnya, ya. Sementara dia akhlaknya buruk misalnya, ya. Dia tidak baik kepada tetangganya, ya, dan lain sebagainya. Bahkan di zaman sekarang ibu seringkali, ya, kita tertipu oleh penampilan. Misalnya ibu, orang ketika kita lihat dia memakai sorban, memakai jubah, ya, peci dan seterusnya, tampilannya sedemikian meyakinkan bahwa dia ini orang yang soleh. Tapi ternyata ibu, ternyata dia ini adalah seorang dukun yang melakukan praktek kesyirikan. Maka hati-hati, jangan tertipu dengan hal yang demikian. Jangan tertipu dengan hal yang demikian. Karena orang yang soleh ibu, di samping dia baik kepada Allah dengan menunaikan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia juga baik kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah itu dia manusia, apakah itu bahkan kepada jin, bahkan kepada makhluk Allah yang lain seperti binatang dan seterusnya. Maka kita minta agar kita ini berada di atas jalan yang telah mereka tempuh. Para nabi telah menempuh jalan menunaikan apa yang disyariatkan oleh Allah. Mereka bahkan mengajak umatnya agar meniti jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula halnya orang-orang yang jujur, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid di medan jihad. Ya. Demikian pula orang-orang yang saleh. Ya. Dan pada saat yang sama ibu, kita juga harus berusaha untuk meninggalkan jalan-jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Demikian juga jalannya orang-orang yang sesat, seperti jalannya orang Yahudi, seperti jalannya orang Nasrani. Orang Yahudi ibu, mereka mengetahui kebenaran tetapi mereka tidak mau mengamalkan. Kalau orang Nasrani, mereka beramal tapi tidak memiliki ilmu. Maka menjadi kunci agar kita selamat adalah kita berilmu dan kita mengamalkan ilmu. Dan upaya kita berilmu, kita mendengarkan ilmu, belajar, gemar untuk menghadiri majelis ilmu seperti yang kita lakukan pada kesempatan kali ini, gemar mendengarkan siaran-siaran radio yang apa ibu menyiarkan tentang ilmu, melihat tayangan televisi yang menyebut apa namanya menyampaikan tentang ilmu agama dan seterusnya. Ini upaya agar kita menjadi orang yang berilmu. Nah, setelah itu kita berusaha untuk kemudian mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Dengan itu kita akan apa? Termasuk golongan orang-orang yang di atas petunjuk oleh Allah, di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga jiwa kita adalah menjadi jiwa-jiwa yang bersih, jiwa-jiwa yang bersih dari noda, jiwa-jiwa bersih yang selalu berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan menjadi golongan orang-orang yang dijanjikan dalam firman-Nya, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya, dan kita terhindar dari golongan orang-orang yang apa ibu? Yang celaka. Siapa mereka? Waqad khaba man dassaha. Sungguh merugi orang-orang yang apa? Mengotori jiwanya. Nah, ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan yang singkat ini memberikan manfaat terutama kepada saya, kemudian juga kepada ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan sebelum kita tutup, barangkali ada yang perlu disampaikan, dipersilahkan.